الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jangan ada yang terlihat giginya. Siapa yang kelihatan giginya? Maka dia dipanggil. Jangan ada yang ngobrol. Barakallahu fiikum. Apa amalan yang pertama kali dilakukan kalau sholat? Takbir. Takbir itu maksudnya apa? Apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar permasalahan takbir. Dan telah kita lewati beberapa pembahasan, di antaranya hukum takbiratul ihram, bahwa takbiratul ihram hukumnya rukun dari rukun salat. Tidak sah salat seorang tanpa mengucapkan dan membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Yang kedua, bahwa takbiratul ihram harus mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah dengan lafaz yang lain. Apabila seorang mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar, Allahu ajal, Allahu a'zam, maka tidak teranggap sebagai takbiratul ihram. Yang ketiga, yang telah kita bahas, bahwa ucapan takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri selama seorang mampu mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, mulai dari dia mengucapkan Allahu sampai dia mengatakan bar dalam keadaan berdiri. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Kemudian adapun hukum takbiratu al-intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain. Hal ini ada dua pendapat para fuqaha, ada yang berpendapat sunnah dan ada yang berpendapat wajib. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain, hukumnya wajib berdasarkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak pernah meninggalkan takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Dan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya bagi makmum mengeraskan ucapan takbir dengan tujuan menyambung ucapan takbir al-imam? Ini biasa kita mendapati dalam sebagian sholat jamaah yang dilakukan di beberapa masjid kaum muslimin, termasuk di Masjid Nabawi. Imam mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum mengucapkan Allahu Akbar. Demikian pula di Al-Haram Al-Makki Ini apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Apakah disunnahkan? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, kata beliau, la yushra'ul jahru bittakbir khalfal imam alladhi huwa almuballighu lighairi hajatin. Tidak disyariatkan mengeraskan ucapan takbir di belakang imam, di mana dia berstatus sebagai muballigh, yang menyampaikan, yang menyambung takbir imam. Lighairi hajatin, tanpa ada keperluan. Bittifaqi al-a'immah, berdasarkan kesepakatan para imam-imam, para fuqaha, bahwa tidak disyariatkan bagi makmum mengeraskan suara takbirnya sebagai penyambung suara al-imam. Fa inna Bilalan lam yakun yuballighu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa wala ghairuhu. Sebab Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau tidak pernah menyampaikan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyambung takbir Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak pula selain beliau. Wa lam yakun yuballighu khalfal khulafa'ir rasyidin, dan tidak pernah pula beliau menyambung takbir para imam dari al-khulafa ar-rasyidin. Lakin lamma maridan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shalla bin nas marratan wa sawtuhu dha'if. Akan tetapi suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam sedang sakit, lalu beliau salat memimpin kaum muslimin dalam keadaan suara beliau lemah. Nah, jadi ada keperluan di sini. Suara beliau lemah, beliau tidak mampu mengeraskan suaranya. Wa kana Abu Bakr yusalli ila jambihi yusmi'un nas at-takbir. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperdengarkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, ucapan takbir, menyambung takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lemahnya beliau. Fastadalla al-ulama'u bidzalika 'ala annahu yushra'u at-takbiru 'inda al-hajah. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa disyariatkan takbir, yaitu menyambung takbir imam, ketika diperlukan, ketika dibutuhkan. Mithla dha'fi sawtihi, seperti misalnya kelemahan suara imam. Fa amma biduni dhalika fattafaqu ala annahu makruhun ghairu mashru'. Adapun tanpa uzur, adapun tanpa kebutuhan, maka para ulama sepakat bahwa menyambung suara imam merupakan perkara yang makruh dan tidak disyariatkan. Maka merupakan hal yang tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan menyambung suara imam. Ada yang mengatakan, tapi ini kan yang diamalkan oleh Makkah dan Madinah. Di Masjid Nabawi, kaum muslimin melakukannya. Di Masjidil Haram, kaum muslimin melakukannya. Maka jawabannya bahwa amalan kaum muslimin di Makkah dan Madinah bukan hujjah. Bukan hujjah. Tidak termasuk di antara hujjah-hujjah syar'iyyah. Perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam mazhab Al-Imam Malik yang menguatkan pendapat Ahlul Madinah, penduduk Madinah pada masanya, itu pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang sahih wallahu ta'ala alam, itu pun bukan hujjah. Itu di masa Al-Imam Malik, apalagi di masa sekarang ini. Maka tidak diperbolehkan seorang berhujjah bahwa ini dilakukan di Masjidil Haram atau ini dilakukan di Masjid Nabawi, lalu menganggap itu sebagai satu yang disyariatkan. Semuanya harus dikembalikan kepada dalil. Kemudian yang kedua, bahwa boleh jadi para ulama berijtihad pentingnya suara makmum di Masjid Nabawi, demikian pula di Masjidil Haram, untuk menyambung suara imam karena maslahat, karena kemaslahatan. Kondisi jumlah kaum muslimin yang sholat yang begitu banyak, apalagi kadang-kadang di waktu-waktu tertentu, saya pernah ketika di bulan Ramadan di Masjidil Haram, saya berada di luar masjid jauh di wilayah Misfalah, itu sangat jauh, sementara jumlah kaum muslimin begitu banyak. Pada saat itu suara imam tidak terdengar, yang terdengar suara muballigh yang menyampaikan, yang menyambung suara imam. Sehingga kadang-kadang kondisi yang seperti ini mungkin mereka berijtihad untuk menyambung suara imam. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, seperti apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak disyariatkan tanpa uzur, tanpa adanya keperluan. Ada sebagian pula berpendapat bahwa ya kan kedengarannya bagus. Kalau imam mengucap Allahu Allahu Akbar, kedengarannya bagus. Ya, bagus tidak bagusnya enggak bisa dilihat dari perasaan. Semuanya harus dikembalikan kepada dalil. Apabila ada contohnya maka kita melakukan. Bila tidak ada contohnya maka jangan kita melakukan satu ibadah yang sifatnya tauqifiyah tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, para ulama sepakat menyambung suara imam tanpa keperluan, tanpa haja adalah makruh dan tidak disyariatkan. Wa tanaza'u fi butlani salati man yaf'alu. Para ulama bahkan berselisih tentang hukum batalnya salat orang yang melakukannya. Salatnya batal apa enggak? Bagi orang tidak ada keperluan. Beda kalau memang diperlukan. Jumlah kaum muslimin yang banyak sampai ke belakang sementara suara imam lemah, maka tidak mengapa orang ada di belakang imam mengeraskan suaranya untuk menyambung suara imam. Tapi kalau tidak ada keperluan, para ulama berselisih. Apakah membatalkan sholat al-muballigh, si penyambung suara imam, atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Kata beliau, wan-niza'u fi sihhati ma'rufun fi madhhabi Malik wa Ahmad wa ghairihima ghaira annahu makruh biittifaq al-madahib kulliha. Perselisihan yang terjadi merupakan hal yang telah diketahui dalam madhab Malik, dalam madhab Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa mereka berselisih tentang kesahihan salatnya atau tidak. Hanya saja itu merupakan perkara yang makruh berdasarkan kesepakatan seluruh madhab. Wallahu a'lam. Dalam kesempatan yang lain beliau juga ditanya tentang hal ini, hukum menyambung suara imam di belakang imam, apakah merupakan hal yang dianjurkan atau bid'ah? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, amma tablighu khalfal imami lighairi hajatin fahuwa bid'atun ghairu mustahabbatin biittifaqil a'immah. Adapun menyambung suara imam di belakang imam tanpa ada keperluan, maka ini merupakan perkara bid'ah. Ini merupakan perkara bid'ah yang tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukumnya imam mengeraskan suara takbir di dalam sholat-sholat jamaah? Apa hukumnya imam mengeraskan suara takbir dalam sholat-sholat jamaah, sholat secara umum, baik sholat jahriyah atau salat sirriyah. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yusannu lil imam al-jahlu bitakbirati salati kulliha. Disunnahkan bagi imam mengeraskan suara-suara takbir dalam seluruh salatnya. Demikian pula ucapan sami'allahu liman hamidah dikeraskan oleh imam, liya'lamal ma'mumun intiqalahu, agar para makmum mengetahui perpindahan gerakan dari satu gerakan menuju gerakan berikutnya. Fa in kana dha'if as-sawt li maradin wa ghairihi fas-sunnatu an yajhara al-mu'adhdhin aw ghayruhu min al-ma'mumin jahran yusmi'u an-nasa wa hadha la khilafa fihi. Adapun jika imam suaranya lemah ketika mengucapkan takbir disebabkan karena sakit atau yang lainnya, maka yang sunnah bagi muadzin dan selainnya untuk mengeraskan menyambung suara imam dari kalangan makmum di mana dia memperdengarkan suaranya kepada kaum muslimin, dan ini semua tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha. Di antara dalil yang menerangkan hal ini adalah hadis Sa'id bin Al-Harith. Kata beliau, "Shalla lana Abu Sa'id fajahara bitakbir hina rafa'a ra'sahu min as-sujud wa hina sajada wa hina rafa'a wa hina qama min ar-rak'atayn hatta qada salatahu ala dhalik. Wa qala inni Rasulullah sallallahu alaihi inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha yusalli." Kata Sa'id bin Al-Harith, Abu Sa'id Al-Khudri salat bersama kami, memimpin kami, maka beliau mengeraskan suara takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan ketika sujud, dan ketika mengangkat kembali, dan ketika bangkit dari dua rakaat, hingga beliau menyelesaikan salatnya. Lalu beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian melakukannya. Demikian pula dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr radhiyallahu anhu yusmi'u an-nasa takbirahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, lalu kami salat di belakang beliau. Rasulullah sedang duduk dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memperdengarkan kepada kaum muslimin takbirnya. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim yang lain, beliau mengatakan, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wa Abu Bakr radhiyallahu anhu khalfahu, fa idza kabbara kabbara Abu Bakr yusmi'una." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur memimpin kami dan Abu Bakar berada di belakang beliau. Apabila Rasulullah bertakbir, maka Abu Bakar bertakbir dengan suara yang beliau perdengarkan kepada kami. Maka riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bagi imam dianjurkan mengeraskan suara takbir. Demikian pula suara sami Allahu liman hamidah, dan apabila dalam kondisi lemah disyariatkan bagi salah seorang makmum, apakah dia muadzin atau yang lainnya, untuk menyambung suara imam. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa ketika seseorang mengucapkan takbir, maka dia harus melafazkan, menggerakkan lisannya. Ini tidak cukup mengucapkan dengan hati, karena hati tidak disebut mengucapkan, hati tidak disebut melafazkan, jadi harus dengan menggerakkan lisan. Apabila ada seorang mengerjakan salat dalam hatinya dia bertakbir, dalam hatinya dia mengucapkan takbiratul ihram, maka ini tidak sah, tidak sah. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Kata beliau ketika menjelaskan tentang salat, fa innas salata la tasihhu illa bin nutqi, bahwa salat itu tidak sah kecuali dengan an-nutqu, mengucapkan lafaz Allahu akbar, mengucapkan lafaz Allahu akbar. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Fatawa Al-Kubra kata beliau, wa idza qadara al-musalli an yaqula Allahu akbar lazimahu wa la yujzi'uhu ghairuha. Apabila seorang mengerjakan salat mampu mengucapkan Allahu akbar, maka wajib dia melafazkannya, melafazkan Allahu akbar, dan tidak sah dengan selain Allahu akbar. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Al-Imam Ahmad. Wala yushtaratu an yusmi'al musalli nafsahu al-qira'atal wajibah, dan tidak disyaratkan bagi orang yang mengerjakan salat ketika dia melafazkan, dia harus memperdengarkan dirinya bacaan yang wajib tersebut. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa minimal yang dimaksud melafazkan itu, dia melafazkan dengan mengeluarkan suara yang diperdengarkan oleh dirinya sendiri. Minimal seperti ini. Allah terdengar. Kata beliau tidak disyaratkan, tidak mesti. Yang penting dia komat kamit. Yang penting dia menggerakkan lisannya melafazkan, walaupun dia tidak memperdengarkan dirinya. Allah. Walaupun dia tidak mendengarnya. Tidak disyaratkan, kata beliau. Bal yakfihi al-ityanu bil huruf. Namun cukup dia mendatangkan huruf-hurufnya. Allahu akbar. Walaupun dia tidak memperdengarkan. Wa illam yasma'ha. Walaupun dia tidak mendengarkannya. Ini merupakan salah satu sisi pendapat dalam mazhab al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Al-Karkhi dari Al-Hanafiyah. Lalu kata beliau, wa kadza kullu dzikrin wajib. Dan demikianlah kedudukan setiap zikir yang hukumnya wajib, tidak disyaratkan harus diperdengarkan. Namun cukup dia melafazkan. Subhanallah misalnya, subhanallah, alhamdulillah. Cukup dia melafazkan walaupun dia tidak memperdengarkannya, maka hukumnya sah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan takbir. Dan selesai pembahasan seputar masalah takbir. Berikutnya insyaallah taala kita masuk ke pembahasan tentang mengangkat kedua tangan di dalam salat. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya menganjurkan pada ikhwan untuk salat sunnah, barakallahu fiik. Yang selesai ta'lim terus melupakan salat sunnah. At-talabah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.